Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita ambil pelajaran usulnya sebentar, Fanifillah. Setelah kita selesai dari pembahasan penting, yaitu berhubungan dengan umum dan khusus, al-am wal-khas, dan bagaimana ketika mensikapi adanya dalil yang umum dan dalil yang khusus, maka wajib, Fanifillah, yang umum ini ya dikhususkan, baik, sehingga dalil yang khusus itu dikeluarkan dari keumuman. Sebagaimana telah kita baca contoh-contohnya, macam-macam takhsis yang masing-masing akan kita dapati semakin banyak contoh-contoh tersebut ketika kita bergelut pada pembahasan fikihnya. Dan kapan saja kita dapat suatu dalil untuk mengokohkan pemahaman kita terhadap masalah usulul fiqh, maka jalankan kaidah-kaidah ini, ikhwanillah. Dapat dalil di situ ada sighah umum, misalnya. Ada sighah umum, baik itu berupa isim mausul, baik itu berupa ya al-istighraqiyah, baik itu berupa kata kul dan seterusnya. Jalankan keumuman nas. Kemudian bertanya-tanya apakah ada yang mengkhususkan keumuman nas ini atau tidak. Kalau seorang tidak bisa melakukan yang demikian pada dalil-dalil yang dia dapat, maka insya Allah dia akan kokoh dalam istidlal dia dan istimbat dia. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu pembahasan al-mutlaq wal-muqayyad. Qala rahimahullah, ta'riful mutlaq. Al-mutlaq lughatan diddul muqayyad. Wa istilahan ma dalla 'ala al-haqiqati bila qaydin. Al-mutlaq kafanillah secara bahasa maknanya diddul muqayyad, itu lawan dari muqayyad, sesuatu yang terikat. Berarti namanya mutlak itu yang lepas. Mutlak itu yang terlepas. Kalau muqayyad sesuatu yang diikat. Paham? Dan kedua-duanya ini saling berlawanan. Atau dalam bahasa Indonesianya antonim. Saling berlawanan makna. Adapun secara istilah, namanya mutlak ma dalla 'alal haqiqah bila qaidin. Yaitu sesuatu yang menunjukkan atas hakikat tanpa ada qaid, tanpa ada batasan. Jadi lepas, tidak ada yang membatasinya. Kaqauli ta'ala fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Berhubungan dengan kafar, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di sini tentang pembebasan budak, tahriru raqabah. Allah katakan rokobatin, ya, budak secara mutlak tidak ada ikatannya. Budak yang bagaimana? Budak wanita atau budak laki-laki, budak yang muslim atau budak yang kafir, tidak ada ikatan. Ini namanya mutlak. Paham? Atau dengan pengertian yang lebih mudah, ikhwanifillah, untuk dipahami, dan dengannya pula kita bisa mengambil faedah siyak mutlak itu bagaimana, yaitu bahwasanya mutlak adalah kullu nakiratin fi siyakil idbar. Semua isim nakirah yang datang dalam konteks penetapan ini mutlak. Kalau kalian dapati isim nakirah datang dalam konteks ya penetapan, maka ini menunjukkan mutlak. Berbeda kalau isim nakirah datang dalam konteks penafian. Ingat, ini menunjukkan apa, teman-teman? Nakirah datang dalam konteks peniadaan, penafian, menunjukkan am, umum. Tapi kalau nakirah fi siyakil itsbat, ini menunjukkan mutlak. Bedanya mutlak dan umum telah kita lewati dulu. Ya, telah kita lewati dulu. Baik. Misalnya seseorang katakan akrim rajulan. Akrim rajulan, muliakanlah seorang laki-laki. Ini namanya mutlak, Pak. Ini. Yani siapa saja laki-laki muliakanlah. Yang penting satu. Ya, muliakannya seorang laki-laki. Tapi kalau datang dengan sifat yang umum, fa'alibillah, akrim kullar rajul, muliakanlah semua laki-laki, ini umum maksudnya. Jadi semua laki-laki harus dia muliakan. Belum terpenuhi perintah tersebut sampai dia memuliakan semuanya. Tapi kalau mutlak, perintah telah terpenuhi kalau dia sudah melaksanakan. Dan mutlak lebih mudah berarti. Kalau dalam contoh tadi, yang penting dia mengambil seorang laki-laki untuk dia muliakan. Paham? Bakara jabigau lina madalla ala al-haqiqah al-am. Li'annahu yadullu ala al-umum la'ala mutlaqil haqiqah faqat. Maka keluar dengan perkataan kami dalam pengertian tadi, dengan perkataan madalah alal haqiqah yang menunjukkan atas suatu hakikat, yaitu al-am. Dengan pengertian ini keluar al-am. Kenapa? Karena al-am menunjukkan atas umum. La ala mutlaqil haqiqah faqat, bukan menunjukkan kepada kemutlakan hakikat saja. Baik. Wa kharaja biqaulina bila baitin al-muqayyad. Dan keluar dengan perkataan kami bila baitin tanpa ada batasan, yaitu al-muqayyad. Karena al-muqayyad adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat tapi ada batasannya. Baik. Misalnya seorang mengatakan ya Allah, ar-rijalu adka minan nisa, ar-rijalu adka minan nisa, para lelaki itu lebih cerdas daripada para wanita. Ini ya wanita tidak bisa kita katakan menunjukkan umum. Jadi semua laki-laki itu lebih cerdas daripada wanita. Nah, bahkan ada laki-laki yang ya belit, yang idiot. Yang seorang wanita jauh mungkin dari sisi kecerdasan lebih dari. Jadi makna ar-rijalu adka minan nisa berarti ini yang diinginkan hakikat, yaitu ya, hakikat para lelaki, yaitu jenis lelaki itu lebih cerdas daripada para wanita. Bukan keumuman para lelaki secara keseluruhan. Nah, karena al di sini tidak menunjukkan umum. Ini yang diinginkan makna hakikat. Jadi am itu tidak menunjukkan hakikat, tidak menunjukkan hakikat. Oleh karena itulah Syekh mengatakan apa? Ma dalla alal haqiqah ini dikeluarkan darinya al-am. Kenapa? Karena al-am tidak menunjukkan atas suatu hakikat. Baik. Ini pengertian mutlak. Jadi intinya mutlak ya adalah sesuatu yang menunjukkan atas hakikat tanpa ada batasan. Atau untuk mudahnya, kullu nakiratin fi siyaqil itbar. Ini diingat-ingat. Nakirah yang datang dalam konteks penetapan ini menunjukkan makna mutlak. Adapun muqayyad, afanibillah pengertiannya, al-muqayyad lughatan maju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwi. Yaitu sesuatu yang dijadikan padanya ikatan. Yaitu sesuatu yang diikat, baik itu berupa ba'ir, berupa unta atau yang semisalnya kambing. Kambing yang diikat lehernya, ini namanya muqayyad, sesuatu yang diikat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah dalam pembahasan usul ikhwanifillah, beliau katakan wastilahan madalla alal haqiqati biqaidin. Sesuatu yang menunjukkan atas hakikat dengan batasan. Kalau mutlak tanpa batasan, kalau muqayyad dengan batasan. Kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah budak yang beriman. Kalau tadi contoh yang mutlak ikhwanifillah perintah Allah fatahriru raqabah. Ya, bebaskanlah satu orang budak, yaitu tidak diberi batasan apakah budak yang beriman atau budak yang tidak beriman. Ini namanya mutlak. Kemudian dalil yang muqayyad fatahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah budak yang beriman. Faqara jabikolina qaid al-mutlaq. Dan keluar dengan perkataan kami biqaidin pada pengertian yaitu al-mutlaq. Karena mutlaq menunjukkan suatu hakikat tapi tanpa ada batasannya, tanpa ada ikatannya. Baik. Nah, contoh yang didatangkan oleh Syekh ini ikhwanifillah nanti akan bermanfaat ketika kita membahas tentang bagaimana beramal ya dengan suatu dalil yang mutlak. Baik, kemudian ada dalil yang muqayyad. Maka yang mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad. Sehingga perintah Allah fatahriru raqabah, perintah untuk membebaskan seorang budak ini bukan sembarang budak, tapi telah diberi batasan pada dalil yang lain. Yaitu yang dimaksud, oh ternyata yang dimaksud adalah raqabah mu'minah, budak yang beriman. Insyaallah taala pembahasan ini kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, tadi hadza subhanallahi wa bihamdihi.